نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari Mamdumah Limia karya Al-Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah taala. Pada daurah sebelumnya, kepada kajian Sabtu Ahad sebelumnya, telah kita bahas pendahuluan dari Mimia ini yang berisi penjelasan-penjelasan akan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang menuntutnya. Dan kita telah merasakan dari uraian-uraian beliau pada 60 bait syair sebelumnya di pendahuluan, kita merasakan penjelasan yang ringkas namun padat tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahlul ilm. Maka setelah seorang mengenal tentang keutamaan ilmu dan manfaatnya, maka beliau menjelaskan di sini nukta di wasiyati talibul ilm, sebuah nukta, sebuah peringkatan, intisari wasiat untuk para penuntut ilmu. Dan ini termasuk hal yang sangat indah dan penting untuk dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Dia mengenal adab-adab, etika dan akhlak seorang penuntut ilmu. Ini adab, etika dan akhlak ini akan dijelaskan di dalam nukta ini, ringkasan intisari wasiat yang memuat akhlak, adab dan etika seorang penuntut ilmu. Karena seorang penuntut ilmu tanpa etika, adab dan akhlak ini, dia tidak akan mendapatkan lambang keberuntungannya dan lambang kebahagiaannya. Kapan seorang penuntut ilmu tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan adab-adab yang tinggi bagi sifat seorang penuntut ilmu, kapan dia tidak berhias dengan hal ini, maka dia tidak mendapatkan buah dari ilmu itu. Tidak mendapatkan buah dari ilmu. Ya. Karena itu orang memperhatikan etika, adab, dan akhlak seorang penuntut ilmu sangatlah penting. Dan untuk etika dan adab ini telah disusun buku-buku khusus oleh para ulama, buku yang penuh manfaat menjelaskan adab, akhlak, dan etika seorang penuntut ilmu. Iya. Di sini Syekh rahimahullah boleh menjelaskan di bait yang ke-61 setelah beliau berkata nubdatun di waqiyati talibul ilm wa nubdah bin isari wasiat untuk penuntut ilmu. Kata beliau, ya talibul ilmi la tabghi bihi badalan faqad ghafirta wa rabbil lawh wal qalam. Kata beliau, wahai penuntut ilmu, la tabghi bihi badalan, janganlah engkau mencari pengganti dari ilmu itu. Ya. Maka dapat firti, sungguh engkau telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan, wa rabbil lawhi wal qalami, demi Allah, Rabb al-lawh dan Rabb al-qalam. Ya. Sini beliau memulai penjelasan disari wasiat untuk penuntut ilmu dengan seruan, ya talib al-ilm, wahai penuntut ilmu, yaitu wahai orang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan untuk penuntut ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia, Allah mudahkan untuknya jalan menuntut ilmu dan menerima ilmu. Iya. La tabghi bihi badalan. Maksudnya sabarlah engkau di dalam menuntut ilmu itu. Sabarlah engkau di dalam menuntut ilmu itu. Dan jangan sekali-sekali engkau mencari pengganti selain daripada ilmu itu. Iya. Jangan engkau mencari pengganti untuk ilmu yang telah kamu pelajari. Nah, kalau engkau terus bersabar mempelajari ilmu dan menuntutnya, kata beliau, maka dan mafirta, maka sungguh engkau telah beruntung, telah memperoleh kemenangan. Wa rabbil lawhi wal qalami, demi Rabb, demi Allah, rabbil lawhi wal qalam. Maksudnya beliau bersumpah demi Allah, Rabb al-qalam, rabbil lawhi dan Rabb al-qalam, sungguh engkau telah beruntung. Sungguh engkau telah beruntung. Iya. Sini dalam bait ini terdapat di dalamnya beberapa perkara yang ingin diingatkan oleh Syekh rahimahullah. Yang pertama, bahwa seorang penuntut ilmu itu hendaknya bersabar terhadap ilmu yang dia pelajari. Bersabar terhadap ilmu yang dia pelajari. Sebab ilmu itu adalah anugerah yang sangat besar. Ilmu adalah kepemilikan yang sangat berharga. Lebih berharga dari seluruh harta dan kepemilikan yang telah dia miliki. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kita untuk bersabar. Allah berfirman, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ صَبْرَ الَّذِينَ bersama orang-orang yang beribadah kepada waktu yang pagi dan petang. Ya. Ilmu telah berlalu bersama kita, dia adalah afdal ibadat. Ibadah yang paling afdal. Ya. Sabarkanlah dirimu bersama orang yang beribadah kepada waktu yang pagi dan petang. Mereka ini mengharapkan wajah Allah. Memperhatikan keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Dan jangan engkau mengeringkan kedua matamu karena engkau mengharapkan kehidupan dunia. Ya. Siapa yang terpaling dari ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang terpaling dari kehidupan dunia atau terpaling kepada kehidupan dunia, meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Meninggalkan sesuatu yang lebih baik dan dimaklumi kebaikannya. Iya. Karena itu beliau ingatkan di sini, la tabghi bihi badalan. Janganlah engkau mencari pengganti untuk ilmu itu. Juga peringatan dari Syekh Rahimahullah bahwa siapa yang menuntut ilmu, dia akan menghadapi berbagai perkara yang bisa memalingkan dia dari ilmu. Hal-hal yang bisa menghambatnya dari ilmu. Maka apabila dia jadikan ilmu ini sebagai sesuatu yang paling berharga baginya, maka dia akan terus menjaga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menjaga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala memeliharanya. Dan dia akan berusaha untuk apa di atas ilmu tidak dipalingkan darinya. Iya. Apalagi kita sekarang ini di masa banyak perkara yang bisa melalaikan dari ilmu. Karena itu diingatkan oleh beliau, la tabghi bihi badalan. Jangan sekali-sekali engkau mencari pengganti untuk ilmu itu. Sudah berlalu bersama kita tentang keutamaan ilmu. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Harta tidak bisa ya, digantikan. Atau tidak bisa menggantikan posisi ilmu. Nah, harta itu tidak ada nilainya. Di samping kedudukan ilmu yang sangat agung. Ya. Ibnu Qayyim di dalam Miftah Daris Sa'adah. Beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu di atas harta. Dari puluhan sisi keutamaan. Dari puluhan sisi. ilmu manfaatnya lebih utama daripada harta. Ilmu itu manfaatnya di dunia dan di akhirat. Sekurang harta dia hanya di dunia saja. Ilmu itu dia menjaga pemiliknya. Adapun harta dia dijaga oleh pemiliknya. Dia dijaga oleh pemiliknya. Adapun ilmu dia menjaga. Kerusakan pada harta bisa diganti. Bisa diganti. Tapi kerusakan pada ilmu itu adalah musibah yang sangat besar bagi seorang hamba. Iya. Dan banyak lagi dari sisi-sisi keutamaan ilmu di atas harta diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim. Apalagi kalau yang menggantikan kedudukan ilmu itu adalah hal yang sifatnya memperturutkan hawa nafsu, mengikuti seruan syaitan, maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Dia meninggalkan sebuah keutamaan, dia meninggalkan sebuah keistimewaan, dia menuju kepada kehinaan dan kerendahan. Dan ini adalah kerugian yang sangat besar. Dan siapa yang sudah berpaling darinya, masuk di dalam kehinaan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Siapa yang Allah hilangkan, maka tidak seorang pun yang bisa memuliakannya. Ya. Maka ini wasiat yang sangat berharga dari Syekh Rahimahullah. Kemudian beliau ingatkan, dari perkara yang beliau ingatkan, apabila seseorang itu telah menjadikan ilmu sebagai dasar perkara yang dia tuntut, hal yang dia cari, maka kata beliau, kepada mafirta, maka sungguh kamu telah beruntung. Ya. Ini keberuntungan. Ini merupakan keberuntungan. Tidak ada kerugian bagi orang yang mempelajari ilmu. Perhatikan surah Al-Asr. والعصر إلا الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Keimanan tidak akan dikatakan keimanan tanpa ilmu. Terhadap sejumlah ulama menafsirkan orang-orang yang beriman, yaitu dengan orang-orang yang berilmu. Dan ini ayat menjelaskan seluruh manusia merugi, kecuali mereka yang diperkecualikan di dalam ayat. Empat golongan, orang-orang yang berilmu, beramal saleh, orang yang berdakwah di jalan Allah, dan orang yang bersabar. Terhadap ilmu yang dia pelajari, bersabar dalam beramal dan bersabar di dalam berdakwah dan di dalam menyampaikannya. Iya. Karena itu kata beliau, faqad afirta, maka sungguh engkau telah beruntung. Wa rabbil lawhi wal qalami. Sini beliau bersumpah dan keberuntungan. Hal yang dipastikan. Wa rabbil lawhi wal qalami. Demi Allah, Rabb al-lawh. Yaitu Rabb segala lawh. Kata lawh al-mahfuz yang merupakan tempat dicatatnya seluruh penakdiran, apa yang terjadi di muka bumi, atau al-lawh, ya, yang merupakan tempat atau bahan yang dipakai oleh penuntut ilmu untuk menulis ilmu itu. Apakah terbuat dari papan, atau dari kertas, atau dari kayu, atau dari kulit, semua tempat yang dipakai untuk menulis, ya, semua lawan. Allah adalah Rabbnya, Allah adalah yang menciptakannya, yang mengadakannya. Wal-qalami, Allah adalah Rabb al-qalam. Maka qalam, permata pena yang menulis penafsiran, ataupun al-qalam, bermakna seluruh pena yang dipakai oleh penuntut ilmu. Dan ini juga dari keadaan baralah yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah dalam bait ini, karena ini adalah pembahasan tentang ilmu dan keutamaan ilmu, maka beliau membawakan sumpah yang berkaitan dengan ilmu. Karena itu beliau berkata, Rabbi lawh wal qalam. Beliau tidak berkata, Rabbi samawati wal ardh misalnya. Ya. Atau Rabbi nabati wal nasabi. Beliau tidak berkata seperti itu. Tapi beliau membawakan, Rabbi lqaw, Rabbi lawh wal qalam. Sebab ini adalah dua alat seorang penuntut ilmu. Walau seorang penuntut ilmu yang tidak seorang penuntut ilmu pun yang merasa tidak perlu kepada pena dan tempat untuk menulis, bahan untuk menulis. Ya, ilmu itu dijaga dengan ditulis, dijaga dan bisa dihafal dengan apa yang dia tulis. Ya, dan ini akan mengingatkan seorang penuntut ilmu akan nikmat yang Allah berikan kepadanya dari pena dan dari buku yang dia pakai menulis, buku yang dia baca, ya, buku yang dia baca, dan hendaknya dia sadari pada semua anugerah yang harus dia pelihara dan harus dia jaga, ya, maka hendaknya dia menggunakan pena dan kertas tersebut, ya, pada tempatnya, menggunakannya pada hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam bait berikutnya kata beliau, وقدس العلم وارق قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. Kata beliau, وقدس العلم, dan sucikanlah ilmu itu, sucikanlah ilmu itu, وارق قدر حرمته, dan kenalilah kadar keagungannya, ilqawli wal fi'li, di dalam ucapan maupun di dalam perbuatan, wal adaba al-tazimi, dan terhadap ketiga dalam adab hendaknya engkau berpegang dengannya. Jadi dalam bait ini beliau ingatkan sejumlah perkara. Yang pertama beliau katakan, waqaddisil ilm, dan muliakanlah ilmu itu, muliakanlah ilmu itu. Dia perintah untuk memuliakan ilmu, mensucikan ilmu. Itu mensucikan ilmu dari segala perkara yang tidak bermanfaat, tidak layak bagi ilmu. Dan dia sucikan ilmu itu dari segala perkara yang tidak layak bagi seorang penuntut ilmu. Sebab ilmu itu adalah suatu hal yang agung dan diagungkan. Harus dijaga keagungannya. Orang yang menyandang ilmu itu, dia harus memahami bahwa dia menyandang sebuah perkara yang agung dan akan mengagungkannya kalau dia menjaganya. Kapan dia pelihara ilmu, dia sucikan, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya dan akan memeliharanya. Demikian pula para penuntut ilmu, hendaknya dia menjaga dirinya dengan hal yang tidak layak bagi seorang penuntut ilmu. Ini bagian dari memuliakan ilmu. Bagian dari memuliakan ilmu. Karena itu diantaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ubadah bin Shamit diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Laysa minna man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang besarnya, tidak merahmati orang kecilnya, dan tidak mengenal hak orang yang berilmu diantara kita. Maka dari sifat seorang muslim, dia mengenal hak ahlul ilm, kedudukan ahlul ilm, dia mengandalkan ilmu, dan terdapat di dalamnya tanbih bahwa dia juga wajib mengenal hak ilmu itu sendiri. Karena syekh di sini membahasakannya dengan bahasa yang indah. Kata beliau, waqaddisil ilm, dan muliakanlah ilmu itu. Wa'rif قدر حرمته, dan kenalilah kadar keagungannya. Ya, sudah berlalu bersama kita di pembahasan sebelumnya tentang keutamaan ilmu, kadar dan kedudukannya. Ya, apabila seorang mengenali hal itu, maka dia akan apa mendapatkan kemuliaan dan keagungan. Tapi kapan dia tidak mengenalinya dan tidak memeliharanya, maka mereka sendiri yang menghinakan dirinya. Ya. Seorang penyair berkata, dia dalam Jurjani, walau anna ahlal ilmi saranu nasadahum, walau abdamuhu fil nufusi la'ubbimat. Ini kata orang yang berilmu menjaga ilmu itu, maka ilmu itu akan menjaga dia. Nanti kata dia agungkan di dalam jiwanya, maka dia juga akan diagungkan oleh manusia. Juga akan diagungkan oleh manusia. Jadi kenalilah kadar keagungan ilmu fil qawli wal fi'li, di dalam segala ucapan dan perbuatan. Dalam segala ucapan dan segala perbuatan. Ini syarat dari Syekh rahimahullah bahwa ilmu itu etika-etika, akhlak. Ya, ada yang berkaitan dengan perbuatan, ada yang berkaitan dengan ucapan. Ada etika dan akhlak berkaitan dengan perbuatan, dan ada etika dan akhlak berkaitan dengan perbuatan. Semuanya hanya dipelihara dan dijaga. Ya, beberapa etika berkaitan dengan akhlak dan perbuatan ini sebagainya kan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian kata beliau, beliau berikan kaidah umum, wal adab falzimi, dan terhadap adab-adab hendaknya untuk berkomit, ya, memelihara dan menjaganya. Adab-adab ini adalah mahligai seorang penuntut ilmu, adalah perhiasan yang dia harus berhias dengannya. Karena itu perjanjini hendaknya engkau iltizam dengannya, ya, berpegang di atasnya. Sebab ilmu itu perlu kesabaran dan ilmu itu perlu kesungguhan, dan siapa ingin berhasil dalam menuntut ilmu, dia harus mengenal kadar dan kehormatan ilmu itu. Seluruhnya ini berkaitan dengan adab. Ya, kalau dia tidak memiliki adab-adab, bagaimana caranya dia bisa meraih dan memperoleh ilmu itu? Iya. Sebab takdir syai' la yuqihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu, tak mungkin dia bisa memberi dari sesuatu itu. Tak mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang dia tidak miliki. Maka dia harus memiliki etika dan adab yang dengannya ia apa mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu, dimudahkan untuknya jalan-jalan ilmu. Ini syawal orang yang kecil ini di belakangnya. Betul tak? Yang mana disuruh duduk di samping. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata beliau, wajahat bi'azmin qawiyin lan sina'a lahu, lau ya'lamu al-mar'u qadra al-'ilmi lam yadali. Sini beliau katakan dari etika yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Dan harus diketahui ya, bahwa yang menyebabkan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para imam as-salaf dimuliakan dengan ilmu, sebab mereka memiliki akhlak dan etika di dalam ilmu. Karena itu, tidak diketemukan ada seorang penuntut ilmu, ya, dia menjadi panutan dan menjadi rujukan manusia sedang dia tidak mempunyai akhlak dan adab. Itu tidak diketemukan di dalam sejarah. Bahkan seorang penuntut ilmu itu dimuliakan dengan akhlak dan adab itu. Dan itu adalah ciri ya hari menggambarkan biru, maksudnya pada yang tidak ada akhlak, ini menunjukkan bahwa tidak ada buah dari ilmu yang dia pelajari. Tidak ada buah dari ilmu yang dia pelajari. Beliau terangkan di sini wajhan bi azmin qawim la ghina'a lahu. Wajhan subra lahu. Curahkan segala kemampuan lo. Ya. Bi azmin qawim dengan semangat yang sangat besar. Semangat yang sangat kuat. Ya. La ghina'a lahu. Semangat yang tidak pernah melemah. Semangat yang terus dipupuk, ya. Semangat yang terus dibakar, sehingga semangat ini terus membara dan melahirkan kekuatan-kekuatan bagi hamba untuk giat dalam menuntut ilmu dan bersabar di dalam menuntut ilmu itu. Karena itu beliau ingatkan di sini dari pengaruh semangat. Tapi orang ini, lalu ia alam al-mar'u qadar al-ilmi lam yalali. Jadi kata seorang mengetahui kadar dari ilmu itu, betul-betul dia telah kadar dari ilmu itu, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan tidur. Nah, karena dia mengerti bagaimana manfaat dari ilmu. Dan ini pembahasannya Syekh rahimahullah. Beliau yang menjelaskan manfaat dan keutamaan. Bukan artinya seorang manusia itu tidak ada yang perlu. Untuk tidur. Sebab tidur tidak terjadi pada siapapun dari manusia. Tidak tidur. Ya pasti perlu untuk tidur. Ya. Perlu untuk tidur. Dan di sini beliau ingin membahasakan. Bahwa kadang seseorang dengan ilmu itu. Dia lebih utamakan daripada tidurnya. Kadang dengan ilmu itu harusnya itu adalah waktu. Waktunya untuk tidur, tapi dia lupakan waktu tidur itu. Ya. Dan dia menyibukkan dirinya dengan ilmu. Nah, ini wasiat yang sangat berharga. Dari Syekh Rahimahullah. Wajahat bi azmin qawiyin. Bersungguh-sungguhlah kamu dengan azm yang kuat. Wasiat Nabi SAW. Siapa yang beramal. Kata beliau ihris. Ala gaya fa'uk. Semangatlah kamu. Meraih apa yang bermanfaat bagimu. Harus ada syur. Semangat. Wasta'in billah. Dan mohon pertolongan kepada Allah. Berdoa. Iya. Berdoa. Karena itu adalah doa yang diajarkan. Pada Nabi SAW. Gershaddad bin Aus. Ya Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Wal'azimata ala rushd. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepada engkau kekokohan di dalam segala perkara. Dan azimah, semangat yang kuat meniti jalan petunjuk. Ya, ini doa diajarkan oleh Nabi, maksud doa yang sangat tahu. Ya, karena itu Nabi perintah bersemangat kamu, merayap yang bermanfaat bagi wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Ada doa, seorang menuntut ilmu. Memohon kepada Allah. Dia bersemangat juga berdoa. Memohon. Memohon supaya dia dikopakkan di atas ilmu. Dimudahkan jalannya di atas ilmu. Dan diluruskan dalam karya. Dalam menuntut ilmu. Ya. Sebab kapan dia. Dia lurus langkahnya dalam menuntut ilmu. Maka ini adalah sebab kerugian untuknya. Sebab kerugian untuknya. Ya. Kemudian Nabi berkata, wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan jangan kamu merasa lemah. Jangan merasa lemah. Karena seorang kapan dia lemah, maka akan lemah pula. Ya, langkahnya di dalam menuntut ilmu. Ya, dari awal kalau dia sudah lemah, maka tidak ada yang bisa dia capai. Ya, baru dia mau belajar, perdata belajar bahasa Arab, ya, wasai sulit mengucapkannya. Ya. Dia duduk, dia belajar, dia pandai, baca Quran lancar, ya, datang belajar, kaidah-kaidahnya rumit dihafal, wasai berat untuk menghafalkannya. Nah, ini bukan sifat seorang penuntut ilmu. ya, baru menghadapi masalah langsung keok masuk kotak. Ya. Ini harus ditinggalkan. Dari awal hendaknya yang memiliki kekuatan harus memiliki kekuatan. Iya. Karena itu dalam Qayyim rahimahullah beliau punya pembahasan yang sangat indah dalam dua kitab beliau. Di dalam kitabnya Tarif al-Hijratain wa Bab as-Sa'adatain dan juga di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau terangkan bahwa hal yang menyebabkan seorang itu istiqamah adalah dua hal. Ya. Atau hal yang menyebabkan seorang itu kuat ya, untuk melakukan perjalanan ke negeri akhirat ada dua. Dia harus mempunyai kuatun ilmiah dan harus mempunyai kuatun amaliyah. Dia harus mempunyai kekuatan ilmiah ya, di dalam keilmuan, maka menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan dia harus mempunyai kekuatan amaliyah, kekuatan beramal dengan ilmu. Ini dua kekuatan harus dimiliki pada seorang hamba. Bukan hanya kekuatan ilmu saja, tapi juga kekuatan beramal. Bukan hanya kekuatan beramal, tapi dia juga harus memiliki kekuatan ilmu. Karena itu beliau katakan orang yang hanya memiliki kekuatan ilmiah, inilah kata beliau kain yang kita lihat dari banyak orang di masa ini, maksudnya di masa beliau, ya, yang punya ilmu tapi tidak beramal dengannya. Dan beliau katakan ini keadaan kebanyakan orang. Ya, subhanallah, beliau berbicara di masa beliau. Nah, kemudian setelah itu beliau terangkan, ada pun orang yang hanya memiliki kekuatan amaliyah, dia beribadah, sedang melakukan amalan, tapi tanpa ilmu, ini sama dengan ahli-ahli ibadah. Ya. Dia sering mengalami kerusakan. Ya. Karena memang tidak memiliki kekuatan ilmiah. Tidak memiliki kekuatan ilmiah. Ya. Beliau bahasakan dengan bahasa lain, seperti orang yang berjalan. Seperti orang yang berjalan di atas sebuah jalan yang mengantarnya penuh kepada Allah dan negeri akhirat. Maka jalan ini perlu dua kekuatan. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Kekuatan ilmiah, ilmu yang menyebabkan dia mengetahui. Ilmu menyebabkan dia memiliki cahaya, berjalan di atas jalan yang gelap itu. Ya. Memiliki cahaya, dia berjalan, dan dia akan melihat. Jalan dengan sangat lurusnya, ya. Dia akan melihat rambu-rambunya. Ya. Kalaupun ada rintangan di jalan, dia akan melihatnya dan menghindarinya. Sekaligus dia melihat jalan di samping kiri dan kanan yang mengalihkan, sehingga dia meninggalkan jalan-jalan itu. Jelas ya? Maka dia harus memiliki kekuatan ilmiah. Kekuatan amaliyah, ini menyebabkan dia mampu berjalan. Kalau dia tidak, dia tidak memiliki dari kekuatan amaliyah, maka dia tidak mungkin bisa berjalan. Harus ada semangat. Harus ada semangat. Ya, sama seorang berjalan misalnya, dia melihat sebuah jalan, terhampar di depannya. Dianggap jalan ini adalah jalan yang sangat jauh. Dari sekedar anggapan, ini memberikan pengaruh dalam langkahnya. Karena dia menganggap jalan yang sangat jauh, maka dia lambat melangkahnya. Lambat melangkahnya. Tapi kalau dia merasa bahwa jalan ini adalah jalan yang dekat, jalan yang dimudahkan, maka dia akan segera melangkah. Dan disinilah letak kekuatan ilmu. Semakin kuat seorang itu di atas ilmu, maka akan semakin kuat cahaya yang dia miliki, dan akan semakin kuat pemahamannya akan jalan yang lurus, apa-apa yang bisa mengantarnya dengan cepat ke jalan itu. Beda dengan orang yang sedikit ilmunya, ya, dia akan sibuk menghadapi rintangan-rintangan, ya, dan kurang kuat melihat hal-hal yang kadang menghambatnya di jalan. Tapi orang yang memiliki ilmu yang kuat, maka dia akan melihat jalan itu dengan sangat terang, sehingga mampu dia berjalan dengan sangat cepat. Tapi ini semuanya saling berkaitan. Ya. Dan sini dibahasakan oleh Syekh dengan bahasa yang indah. Kata beliau, wajhat bi asmul qawiyin lan sina'a lahu. Bersungguh-sungguhlah kamu dengan semangat yang kuat. Lan sina'a lahu. Tidak ada keterputusan padanya. Lan ya'lamul mar'u qadra al-ilmi lan yanali. Andai kata seorang itu mengenal kadar ilmu, kabungan ilmu, dia tidak akan tidur. Ya. Dia tidak akan tidur. Dia akan terus menuntutnya. Terus mempelajarinya. Ya. Ini yang disaksikan dari sirah para ulama. Ya. Keadaan para ulama رحمه الله تعالى. bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu, semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Jadi sebutkan ya di dalam biografi sejumlah ahli hadis hal-hal yang menakjubkan bagaimana mereka di dalam menuntut ilmu. Ya, semangat yang luar biasa. Cukup saya sebutkan di sini tiga kisah dari ya, sejarah hidup para imam ahli hadis yang sangat indah. Di antaranya disebutkan dalam biografi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwa beliau al-Imam al-Bukhari ya, dalam satu malam beliau bangun berulang kali dan beliau menghidupkan lampu. Ya, kemudian beliau menulis faedah yang terlintas di benak beliau. Setelah beliau tulis, maka beliau tidur. Ya. Murid Imam Al-Bukhari yang mendampingi yang Muhammad bin Hatim Al-Warraq, dan dia juga adalah juru tulis Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau ceritakan bahwa suatu hari beliau melakukan perjalanan bersama Imam Al-Bukhari dan ia melihat Imam Al-Bukhari dalam semalam bangun antara 15 sampai 20 kali. Ya, bangun, menghidupkan lampu, beliau tulis. Ya. Hadis yang beliau ingat atau faedah yang beliau ingat, setelah itu beliau matikan lampu, kemudian beliau tidur. Ya. Nah, terlintas lagi. Kadang-kadang tidur, subhanallah, terlintas. Kadang, ya, tiba-tiba dia terbangun dan terlintas sebuah ilmu yang kemudian beliau tulis. Ya, perhatikan bagaimana kecintaan mereka terhadap firman dan semangat mereka. Semangat mereka. Kisah yang kedua disebutkan dalam biografi al-Imam Abdurrahman bin Muhammad bin Idris yang dikenal dengan panggilan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengisahkan perjalanan beliau di kota Mesir. Ya, dan beliau sebutkan bahwa beliau di kota Mesir beberapa belas hari. Ya. Beliau habiskan. Kata beliau, waktu kami di Mesir kami habiskan. Di waktu pagi, waktu siang, kami berkeliling ke rumah guru-guru. Ya. Dan di waktu malam, mereka habiskan untuk menulis apa yang mereka catat dari ilmu itu. Ya. Karena kebiasaan mereka, mereka hadir di majelis guru. Ya. Dan guru mengimlah. Banyak dari para imam diberikan kemampuan hafalan. Mereka menghafal hadis-hadis yang disampaikan oleh guru di majelis itu. Ya. Subhanallah. Hadis disampaikan dihafal di majelis. Setelah itu di malam hari, apa yang mereka hafal, mereka tulis. Supaya tidak hilang. Ya. Karena hafalan itu, ya, walaupun kuat, tapi dia juga persiaran. Ya, karena diperlukan, dia tidak muncul. Ya. Maka dia tulis supaya bisa diperkuat dan selalu diingat. Ya, maka ini pekerjaan mereka. Ya, sedikit sekali waktu untuk tidur dan sedikit waktu untuk makan. Beliau berkisah bahwa sebuah hari, ya, suatu hari mereka mendatangi rumah seorang guru. Maka dikatakan bahwa Syekh Alil, ya, guru kita sedang sakit. Maka kembalilah mereka. Ya, beliau Ibnu Abi Hatim dan seorang temannya kembali karena mereka menganggap ada waktu luang, ya, dan juga mereka melalui, ya, seorang yang menjual ikan, maka mereka membeli ikan itu. Pada saat mereka sampai di rumah, ya, belum lagi ikannya dikerja, tiba-tiba sampai kepadanya berita bahwa ada seorang guru yang datang mengunjungi kota Mesir. Ya. Ini acara sedangkan, tiba-tiba. Maka ikannya mereka tinggalkan. Mereka menghadiri majelis. Kata Nabi Hatim, ya, beberapa hari ikan ini kami tidak sentuh. Tidak ada waktu untuk menyentuhnya dan mengolahnya. Ya, kemudian ikan itu akhirnya kami makan dalam keadaan mentah. Kami makan dalam keadaan apa? Mentah. Dan kita sebutkan, ya, menghirup ikan misalnya beberapa hari di Mesir, adalah kami hanya meminum kuah saja, dari marok saja. Ya. Perhatikan dari semangat mereka. Rahmatullahi alaihi. Ibnu Abi Hatim berkata, La yustatau lil dirahatil jisim ilmu itu tidak akan mampu didapatkan dengan badan yang santai. Dengan badan yang santai. Kisah yang ketiga adalah biografi. Ya, salah seorang panutan ulama Hambaliyah, Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau ini menulis kitab Al-Funun jumlahnya ratusan jilid. Kitab Al-Funun yang beliau tulis. Ratusan jilid jumlahnya. Luar biasa umur yang sedemikian rupa, beliau bisa dan mampu menulis ratusan jilid. Ditanyakan kepada beliau, atau disebutkan di dalam biografi beliau, bagaimana kehidupan beliau dan semangat beliau dalam ilmu. Orang terdahulu itu kadang mereka memakan roti kidal yang keras, rotinya agak keras. Ya. Nah, benda ini ya, makanan kita awal-awal kan kita belajar biaran. Ya. Rotinya seperti setengah pelepah, setengah batok kepala itu. Ya. Kalau baru keluar dari baru dibakar, lumayan masih lembut. Tapi tinggal berapa jam saja, sudah mengeras seperti batu. Ya. Ini roti yang awal-awal saya menjadi makanan kita di Yaman. Tapi sekarang, Masya Allah, sudah banyak kemudahan. Ya. Baik. Beliau, karena makan roti itu perlu waktu. Ya. Waktu menggigit, ya. Perlu waktu. Maka rotinya dimasukkan ke air oleh beliau. Beliau sambil membaca, sudah rotinya sudah bercampur di air, dia minum sekaligus. Ya. Setelah hemat waktunya. Nah, ini menyebabkan beliau rahimahullah ta'ala ya, bisa menulis ilmu sedemikian banyaknya. Maka ini semangat-semangat perlu diperhatikan. Ya. Karena itu, Alhamdulillah Hakam di sini membahasakannya dengan bahasa yang indah menggambarkan bagaimana kehidupan as-salaf. Dan bagaimana seorang yang mengerti kedudukan ilmu itu. Karena itu beliau katakan, wajahat bi'asmin qawiyin lansina lahu. Lam ya'lam al-mar'u qadar al-ilmi lam yanami. Bersungguh-sungguhlah kamu dengan azam yang kuat. Tidak ada kelemahan padanya. Ya. Jika ada seorang mengenal kadar dari ilmu itu lam yanami, dia tidak akan tidur. Kemudian kata beliau masih menjelaskan etika dari seorang penuntut ilmu. Kata beliau, wal nusha abdulhu lit-tullabi muhtasiban bis-sirr wal-jahri wal-ustadz fahtarimi wal-nusha ya dan nasihat abdulhu ya hendaknya sering kamu curahkan. Nah, takal badal itu sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan hati yang lembut, wajah yang cerah, muamalah yang baik. Itu badan. Ya, di dalam bahasa. Sini beliau bahasakan, Fabdulhu, ya berikan. Ya. Nasihat itu litullah. Kepada para penuntut ilmu. Nah, sebab padahal ini adalah nasihat. Dalam hadith Tamim bin Aus Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah apa? Nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi sebut bahwa agama semuanya adalah nasihat. Atau pokok penting dari agama adalah nasihat. Sebagaimana Nabi berkata, Hajju Arafat. Haji itu adalah Arafat. Amalan haji itu banyak. Dan Arafat adalah inti dari amalan haji. Ya. Sehingga Nabi berkata, dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan nasihat itu secara bahasa adalah seseorang memurnikan apa yang akan dia sampaikan. Dan bersungguh-sungguh di dalam mengedepankannya. Itu nasihat namanya. Wa nusha dan nasihat fadulhu lit-tullab. Hendaknya kamu serahkan, kamu berikan lit-tullab kepada penuntut ilmu. Muhtasiban. Dengan muhtasiban, mengharapkan apa? Mengharapkan pahala. Iya. Ini ciri seorang penuntut ilmu dan ciri orang yang menyampaikan ilmu. Dia harus ada ikhtisab dalam nasihatnya. Dia berbicara kerana dia mengharapkan pahala dari Allah. Kerana keikhlasan. Kerana keikhlasan. Dia memegang nasihat. Ya. Dan keikhlasan ini sangat penting. الشيخ هذا مجلسان هل خصوص ترتيب المسألة في ثلاثة مين محتسبة في السر والجهر وعرف حالة نصيحتني أقدر في السر dalam keadaan diam-diam atau rahasia wabil jahal atau dalam keadaan terang-terangan ya. Nah, kadang ada nasihat rahasia antara dia dan antara penuntut ilmu nah, antara dia dan antara penuntut ilmu maka tidak ada masalah disampaikan secara rahasia dan ini asal dalam nasihat ya. Nasihat disampaikan antara dia dan antara siapa yang dia nasihati. Sebab keberadaan nasihat hanya antara mereka berdua, ini akan lebih membantu sampainya nasihat tersebut. Lebih menggambarkan sisi dari nasihat itu. Jadi menggambarkan sisi dari nasihat tersebut. Ya, karena itu saja rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau al-Farqu bainan nasihati wa ta'yir, beliau menyebutkan bahwa salaf, mereka menganggap makruh, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dengan bentuk ingin mentashfir orang yang dinasihati, orang yang bersalah ya, ingin ditashfir dibeberkan kesalahannya di depan umum kalau hal yang ini tidak dilakukan oleh as-salaf. Karena itu boleh katakan bahwa para as-salaf mereka senang nasihat itu antara orang yang memerintah dan orang yang dilarang, orang yang menasihati dan dinasihati ya. Dan ini kata beliau dari alamat nasihat. Dari alamat nasihat. Sebab orang yang menasihati, maksudnya bukan ingin membeberkan kesalahan orang yang dinasihati. Tapi maksud yang ingin dia sampai kepadanya, dia ingin menghilangkan maksadat. Menghilangkan kerusakan yang orang itu jatuh di dalamnya. Adapun menyebarkan, membeberkan aib, ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan ayat, إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا فلنجد أن تبقى هيا سمونا رعاو ينشنت مبمركا أبا شنت كجريكا من تبتر سبارك أن ترعا يمبريما جيوم بيركا مثلا وانتب بسبارك نجيان شم من الله نبي جميلا في آخرة داخل الحديث تلتان كمتما برعاسية دارة من أشياتي إلي سرعت بني أشكال جلس يا maka seorang penuntut ilmu asalnya dinasihati dengan hal yang antara dia dan siapa yang dinasihati. Kecuali kalau ada maslahat di belakangnya. Ya. Seperti misalnya itu adalah kesalahan dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Lalu sagur menasihatinya di depan umum. Agar supaya menjadi pelajaran untuk dia dan menjadi pelajaran untuk yang lainnya. Maka ini adalah hal yang juga kadang dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau pernah menegur ya, salah seorang pegawai beliau di atas mimbar. Dan beliau sebutkan namanya agar supaya menjadi pelajaran juga bagi yang lainnya. Ya. Maka di sini sisi-sisi yang penting diperhatikan di dalam nasihat. Dan kadang ada kesalahan. Kesalahan tidak terbatas pada orang yang melakukannya. Tapi kesalahan juga tersebar ya, untuk orang-orang umum. Maka seperti ini, menyikapi kesalahannya, ya, kadang tidak cukup dengan antara dia dan antara orang yang nasihati. Kadang perlu dia jelaskan di depan umum. Tapi kalaupun dia jelaskan di depan umum, tergambar darinya adalah untuk menasihati manusia, bukan untuk membongkar dan membeberkan aib orang lain. Jelas ya? Ini dari hal-hal yang hendaknya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Maka dia memberikan nasihat kepada kullam. Dalam keadaan syirk, diam-diam, rahasia, atau dalam keadaan jahat. Terang-terangan. Nah, kadang dia berikan nasihat di khutbah, di ceramah-ceramah, di majelis umum. Ya. Di majelis umum. Keinginannya adalah menyampaikan nasihat untuk manusia. Ya, dari masa kita ini, alhamdulillah berkembang. Ya, fasilitas-fasilitas. Ya, mungkin seorang itu menyampaikan nasihat dan menyampaikan kebaikan. Ya. Sejauh mungkin, apakah melalui fasilitas telekomunikasi sekarang ini, ya, dari adanya telepon ataupun adanya internet maupun yang lainnya, dari hal-hal yang mungkin digunakan ya, untuk menyebarkan இருந்தோம் இல்ல கௌரி யாரு dari seorang penuntut ilmu. Ya, dan kami menyaksikan di sejumlah guru yang didatangi oleh ribuan murid, ya, bagaimana para murid berlomba-lomba untuk duduk di depan guru. Ya, bahkan ada yang kadang mungkin tidurnya di tempat itu juga. Tidurnya di tempat itu juga supaya dia bisa apa duduk di depan guru. Nah, ini dari keseriusan dan semangat. Ya, ini kadang akhlak dijaga. Jibril maju mendekat. Dia letakkan tangannya, ya, kedua tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Sebagian riwayat, letakkan di atas pahanya sendiri. Ya, ini penggambaran bagaimana seorang murid itu, ya, dia sudah siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan dari ilmu. Serius. Duduknya adalah duduk orang yang betul-betul siap untuk mendengarkan. Ya, jelas ya? Kemudian Jibril bertanya. Ya, Nabi menjawab. Nabi menjawab. Ya. Dari seluruh tanya jawab ini datang ya, semuanya penggambaran bagaimana Jibril menunjukkan keharusan seorang murid itu menghargai ustadznya yang mengajarnya, menghargai gurunya. Ya, dan penghargaan seorang murid kepada gurunya, itu memang tidak dituntut oleh guru. Ya. Tidak dituntut oleh guru yang ikhlas. Ya. Namun, itu adalah kewajibannya bagi seorang murid. Kewajibannya bagi seorang murid, dan itu adalah hal yang menyebabkan ilmu itu menjadi berkah untuknya. Menjadi berkah untuknya. Tatkala dia merendah, maka ilmu itu juga akan datang kepadanya. Nah, karena itu, kata Mujahid bin Jabir rahimahullah ta'ala, ya la yanalul ilmu, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Ilmu itu tidak akan didapatkan oleh orang yang pemalu, dan tidak pula didapatkan oleh orang yang bersombong. Ya. Tapi didapatkan oleh orang yang punya etika dan akhlak. Ada semangat dan juga ada penghormatan. Ada penghormatan. Ya. Kapan dia tidak ada penghormatan kepada gurunya, maka ini sulit untuk mendapatkan ilmu. Ya, kata seorang penyair, apa? Al-ilmu, ya. Nah, kata beliau, al-ilmu harbun lil-fatal muta'ali. Kasayri harbun minal makani al-adi. Ilmu itu akan lari. Dari anak muda yang terlalu merasa dirinya tinggi. Sebagaimana banjir itu, aliran air tidak akan menetap di tempat yang tinggi. Ya, air, ibarat ilmu air yang sangat luas, deras, dia tidak akan mungkin berada di atas gunung. Dia hanya bisa di tempat-tempat yang rendah. Maka harus ada, ya, dari seorang penuntut ilmu, kesabaran, penghormatan kepada gurunya. Apalagi guru itu berada di karangan. Ya, guru itu bukan malaikat. Guru bukan malaikat. Ya, guru pasti ada hal-hal yang kadang tidak disenangi darinya. Ya, kadang ada perkara yang tampaknya bagi seorang penuntut ilmu tidak baik. Maka dia hendaknya bersabar di atas hal tersebut. Bersabar di atas hal tersebut. Dan yang menyebabkan mereka asal dimuliakan mendapatkan ilmu. Ya, dimuliakan mendapatkan ilmu. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Nah, pernah datang seorang murid kepada Imam Malik. Lalu, ya, dia berbicara sebuah hal yang apa membuat Imam Malik marah. Maka Imam Malik pun, ya, memukulnya dengan beberapa lari pukulan. Kalau itu sang murid, ya, Imam Malik pun berkata, saya kelihatannya tadi keliru memukul kamu. Ya, kata muridnya, saya tidak akan ingin memaafkan sampai engkau menceritakan kepada saya hadis-hadis sejumlah pukulan yang kamu pukul untuk saya. Sebab Imam Malik terkenal, beliau jarang menyampaikan hadis dengan lisannya sendiri. Ya. Orang baca buku beliau, beliau mendengarkan. Ya. Kalau beliau diam, berarti itu benar riwayat beliau. Ya. Dan ini, yang ingin Imam Malik sendiri yang membacakan kepadanya hadis. Tiap pukulan, ya halal dengan menyampaikan satu hadis. Ya. Maka akhirnya Imam Malik pun menyampaikan beberapa hadis kepada sendiri dengan jumlah pukulan. Ya. Kemudian murid ini berkata, kalau begini tambah lagi pukulan untuk saya. Subhanallah. Perhatikan ya. Ini kesabaran ini yang menjadikan ilmu itu berberkah datang kepadanya. Ya. Dimudahkan baginya, dia mendapatkan ilmu. Nah, ya, pada seorang penuntut ilmu, dia tidak memiliki akhlak ilmu, dia tidak memuliakan gurunya, maka subhanallah, ini akan menjadi sebab ya, dia diharamkan dari banyak ilmu itu. Diharamkan dari banyak ilmu itu. Nah, ini disebutkan ya dari kisah Imam Ahmad rahimahullah. beliau dari Yahya bin Ma'in mendatangi Qutaibah bin Sa'id, ya. Apa Qutaibah bin Sa'id, ya, rahimahullahu ta'ala, ya, Taglani, apa, seorang imam besar, masyhur, ya. Seluruh hadisnya dikeluarkan oleh penulis kutubus sittah, kecuali Ibnu Majah dengan perantara. Qutaibah ini, ya, rahimahullah, ya, didatangi oleh Imam Ahmad dari Yahya bin Ma'in. Dan keduanya adalah dua orang imam berguru kepada Qutaibah bin Sa'id. Mengambil hadis. Maka Imam Ahmad waktu itu menyampaikan hadis ini menguji Qutaibah. Ia menguji Qutaibah. Ya. Maka Qutaibah pun tahu bahwa dirinya diuji oleh Imam Ahmad. Ya. Beliau pun marah. Ya. Kemudian Imam Ahmad didorong sampai jatuh. Ya. Kata Qutaibah, adapun Yahya bin Ma'in ini dia sudah berakhlak dan beretika. Adapun ini didorong Imam Ahmad sampai dia jatuh. Ini apa? Ada dia melakukan hal yang tidak baik. Nah, adanya pada sebenarnya hal yang dilakukan oleh Imam Ahmad itu adalah hal di batas kewajaran. Ya, sebab guru, ya tentunya ilmu yang disampaikan juga hendaknya dipastikan bahwa itu adalah ilmu yang benar. Apa yang disampaikan adalah memang hal yang betul-betul rasih pada guru itu. Apalagi terkait dengan hadis itu ada komitmen-komitmen yang dipelihara. Ya, hal-hal yang hendaknya dijaga. Baik. Maka ini beberapa perkara yang hendaknya kita selalu memperhatikan. Bahwa menghormati seorang guru itu adalah lambang keberkahan bagi seorang penuntut ilmu. Lambang keberkahan bagi seorang penuntut ilmu. Seorang guru kalau melihat dari muridnya, ya, keseriusan, semangat, dan melihat dari muridnya sifat merendah diri, dan melihat dari muridnya penghormatan terhadap guru, maka ini akan melembutkan hatinya dan akan membuat jiwanya juga bersemangat dan tentram memberikan pengajaran kepada muridnya. Tapi kalau dia melihat sesuatu yang ya, bertentangan dengan hal itu, ya, tabiat manusia, itu menolak dia. Ya. Kalaupun dia seorang guru yang memiliki ilmu, kadang dia bersabar. Sebab juga kewajiban seorang guru dia bersabar ya, terhadap murid-murid yang datang kepadanya. Ya, dan bersabar terhadap perilaku ya, murid yang banyak dari murid itu, apalagi dia baru menuntut ilmu, tidak menunjukkan perilaku-perilaku yang baik. Ya. Kadang, ya, ada perilaku yang kadang lebih jelek daripada orang awam. Padahal dia adalah seorang penuntut ilmu. Maka sang guru juga, ya, kadang harus bersabar melihat hal yang seperti itu. Baik. Ya. Di sini dari keberadaan guru ini, disebutkan oleh sebagian masyayikh, ya, bagaimana ya, mereka menyaksikan ya, sejumlah dari murid, karena ia tidak menghormati guru, akhirnya diharamkan darinya banyak ilmu. Ya. Diharamkan darinya banyak ilmu. Karena itu kewajibannya adalah dia mengenal keutamaan sang guru. Mendoakan untuknya, ya, menyebarkan kebaikannya, dan kejelekan-kejelekannya dia jaga. Kejelekan-kejelekannya dia jaga. Ini dipelihara oleh seorang murid. Murid, kalau dia pandai menjaga hal yang jelek dia lihat dari gurunya, maka Allah akan memberikan untuknya pahala dari jenis amalan yang dia lakukan. Karena dia menjaga, ya, hal yang tidak baik dia lihat dari gurunya, maka ketika dia diberi taufik pada Allah juga memiliki murid, maka Allah akan menjaga apa kejelekannya juga, murid-muridnya juga akan menjaganya. Ya. Tapi kapan dia berbuat sesuatu yang menyebarkan kejelekan gurunya, Allah akan membalasnya dari jenis amalannya. Dia juga nanti akan diperlakukan dengan hal yang semisal dengan itu. Karena itu ini akhlak. Semuanya adalah kebaikan untuk diri sendiri. Perkara yang hendaknya dipelihara dan dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, وَمَرْحَبًا قُلْ لِمَنْ يَأْتِيكَ يَفْتُبُهُ وَفِيهِ مُحْفَبْ وَصَايَ الْمُصْطَفَى بِهِمِ. Kata beliau, وَمَرْحَبًا Ya ucapan marhaban. Marhaban itu selamat datang. Ya. Kalimat marhaban, قُلْ Katakan. لِمَنْ يَأْتِيكَ يَفْتُبُهُ. Katakan kepada siapa yang datang kepadamu menuntut ilmu itu. Kalau ada yang datang, katakan kepada dia, marhaban. Ya. Wafihim ihfad. Wafihim ihfad. Dan pada mereka, hafallah. Wasawya al-Mustafa bihimi. Wasilat Nabi SAW al-Mustafa tentang mereka. Sebab Nabi SAW berwasiat. Ya, untuk penuntut ilmu. Wasiat beliau kami. Ya, dalam hal ini. Nah, dilakukan oleh Imam Tirmidzi Ibnu Majah dan selainnya, hadis dari Hasan dan Rasyid Al-Albani dan seluruh jalan-jalannya. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau didatangi, beliau berkata, "Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata marhaban terhadap wasiat Rasulullah. Kenapa? Sebab Rasulullah berkata, "Inna an-nasa lakum tab'a wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril aradin yataqaffahuna fi al-din. Aila atawkum fastawsu bihim khaira." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya manusia akan mengikuti kalian para sahabat. Ya, Nabi sudah firmankan, manusia akan mengikuti kalian, mengambil dari kalian. Dan sesungguhnya para lelaki akan datang dari belahan-belahan bumi. Mereka akan datang untuk mempelajari agama. Sebab ini sifat dari orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Orang yang mendapatkan hidayah dan memahami pentingnya agama, sifatnya secara tabii muncul. Dia pasti akan datang untuk mempelajari agama. Ya. Sebab itu adalah letak kebaikannya di dalam beragama. Maka Nabi berkata, "Faida atawkum," kalau mereka datang kepada kalian, "fastawsu bihim khaira," maka berwasiatlah kebaikan kepada mereka. Berwasiat baik kepada mereka. Nah, dan terasyah di dalam hadith riwayat Bukhari Muslim dan selainnya, Nabi SAW kalau didatangi, ya, oleh satu kaum, yang pernah kejadiannya datang kepada beliau, wafat Abdul Qais, Nabi berkata, "Marhaban bil qawmi ghayra khazaya wala nadaba." Beliau berkata, "Marhaban," selamat datang terhadap kaum, "la khazaya, ghayra khazaya," tidak ada kehinaan, "wala nadaba," dan tidak ada penyesalan. Maksudnya marhaban, selamat datang, kalian di sini akan diterima dengan sangat baik, ya, tidak menyesal kalian datang berkunjung, ya, kalian akan mendapatkan kebaikan dari tuan rumah, "wala nadaba," dan kalian tidak akan apa pernah merugi dengan kunjungan tersebut, tidak pernah merasa dihinakan. Iya. Demikian keberadaan Rasulullah menyambut ya, rombongan yang datang ingin belajar dan menimba ilmu, mengambil agama ini. Rasulullah menyambutnya dengan hal yang baik. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, apabila beliau duduk di tengah kaumnya dari orang-orang yang datang kepada beliau, beliau berkata, "Marhaban bihim wa ahlan." Ya. "Marhaban bihim wa ahlan." Ya. Selamat datang untuk mereka, ya, dan ahlan. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini wasiat, ya, tentunya diperhatikan oleh seorang guru apabila Allah telah memberikan, ya, kepadanya dari kebaikan dia duduk dan memberikan pengajaran kepada murid, ya, maka nampak darinya sifat ini. Ya, dia terbuka dari ilmu itu, ya, senantiasa, ya, dia berikan kepada murid dan terkesan darinya tidak pernah menahan apa yang dia miliki, ya, apa yang dia ketahui. Nah, baik. Sebentar lagi masuk ke dulu, ya. Ini pembahasan berikutnya tentang niat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti setelah salat zuhur. Sementara saya cukupkan dengan sini. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. يجدر الإخلاص كرنا وجه الله sesungguhnya bangunan itu tanpa pondasi tidak akan berdiri. Ya, sini beliau ingatkan tentang pentingnya ikhlas bagi seorang penuntut ilmu. Dan keikhlasan ini diibaratkan seperti pondasi pada bangunan. Mana sebuah bangunan tidak akan tegak tanpa pondasi. Maka demikian pula kedudukan niat yang ikhlas tidak akan syah amalan yang dibangun di atas niat yang tidak ikhlas. Karena itu diperlukan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu بالنيات وإن الله لكل امرئ ما نوى." Semuanya setiap amalan itu dengan niatnya, dan semuanya setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, selain daripada itu juga dimaklumi bahwa menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Dan ibadah harus ditegakkan di atas keikhlasan. Ditegakkan di atas keikhlasan. Ya. Dan tidak ada keindahan kecuali tidak ada keindahan dalam menuntut ilmu kecuali dengan mengikhlaskan niat dalam menuntutnya. Kapan seorang mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah melihat sebuah ibadah yang lebih agung daripada ilmu itu, daripada orang mempelajari ilmu. Ya, setelah itu kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ما عبد الله بمثل العلم. Tidak pernah Allah diibadahi seperti dengan seorang itu menuntut ilmu. Ya. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa Taala, ibadah yang sangat agung. Ibadah tidak diterima kecuali dengan ikhlas. Dan meluruskan niat ini bagi seorang penuntut ilmu adalah sebuah perkara yang sangat penting. Dan niat itu hendaknya terus menerus dijaga dan dipelihara, selalu diperhatikan. Karena itu sejumlah para ulama mereka menekankan mana wajibnya memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma alattu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tanqalibu alayya. Kata Sufyan ats-Tsauri sebagaimana dalam Al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami', kata beliau, saya tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat bagi saya daripada mengobati hati, mengobati niat. Karena niat ini terus-menerus berubah terhadapku. Ya. Karena dia pelihara niatnya. Karena seorang menuntut ilmu datang ke majelis ilmu, ya, syaitan berkata kepadanya, berijtihadlah kamu supaya kamu menjadi alim, berijtihad kamu supaya kamu terkenal, supaya kamu begini dan begitu. Ya. Terus dia dibisikkan oleh syaitan hal yang melalikannya dari niat. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada hal yang lebih bermanfaat lebih dari ilmu bagi siapa yang benar niatnya. تبي أهل العلم لا يعدله شيء. إلو إيدو إلى قرنا هذه المجرقين في قبل وجه تانية صورة مريدنا المهنة إلى قرنا قبل إمام أحمد شرطاً أنك بلكو عملاً ينصري أفضل. لكن إمام أحمد فكذا طلب العلم من الصفير من ينصري أفضل وليان سيب الثانية لمن بقي الشيافة كذا وليان لمن صحت نيته بقي الشيافة أن يتني بناه كلام من الصفير وليان محنة برثانية وأي شيء يصحح النية حتى من يبكر نيته من يدي بناه فتبدو ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. لكن إمام أحمد يوم ملار كان في يد يوم اليد كان ببلاجر يتواضع في مدينه برسامة دي بلاجر ومرنح ديري في مدينه إيده وفيرنه من ديريكنا فانتوك مرنح ديري عبارة تالي semakin berisi, ia semakin merunduk. Sehingga ilmu ini membawa orang yang menuntutnya kepada sifat yang mulia tersebut. Demikian pula di antara keikhlasan dalam menuntut ilmu, ia mempelajari ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Jadi belajar bukan untuk siapa-siapa, tapi dia belajar agar supaya terangkat kejahilan dari dirinya. Ya. Ini jawaban Imam Ahmad rahimahullah. Dan banyak hal yang membantu seorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan antaranya juga kan yang kita sebutkan tadi. Kalau dia ketahui bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah. Dan ini sangat membantunya untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian kata beliau dalam bait berikutnya, ya, sini beliau jelaskan sebagian perkara yang membahayakan niat. Beliau ingatkan, kata beliau, وَمَنْ يَقُلْ لِيُقَالَ النَّاسُ يَطْلُبُهُ أَخْسِرْ بِصَفْقَتِهِ يَوْمِ فِي مَوْكِبِ النَّدَمِ. Kata beliau, siapa yang menuntut ilmu, siapa yang mencari ilmu, ia pula nas supaya manusia berkata, ya, dia menuntut ilmu supaya dikatakan oleh manusia begini dan begitu. Oh, dia katakan ini Masya Allah menuntut ilmu. Katakan ini Masya Allah seorang alim, seorang yang salih, seorang yang faqih, begini dan begitu. Ya, mendapat gelar. Ya. Agar orang yang seperti ini katakan kepadanya, aksir. Dia katakan, akhir di safqatihi. Betapa meruginya perdagangannya. Ini akhir di safqatihi. Sifat ta'ajub ya. Sifat ta'ajub ada dua. Ada akhir bihi, ada ma'af'alahu. Sini akhir bihi. Akhir di safqatihi. Betapa meruginya perniagaannya. Ya. Perniagaan yang merugi. Sebab seorang di dunia ini berupaya, berusaha. Semuanya berniaga. Ada yang merugi, ada yang meruntuk. Dan ini orang yang menuntut ilmu hanya untuk dikatakan begini dan begitu, sangat merugi. Di mawkibin nadani. Sangat merugi di waktu yang semuanya akan menyesali. Itu pada hari kiamat. Di mana pada hari itu banyak orang yang akan menyesali. Bahkan orang-orang salih pun menyesali. Kenapa mereka tidak memanfaatkan kehidupan dunia mereka dengan hal yang lebih banyak lagi melakukan orang salih. Jadi orang salih saja menyesal. Apa lagi? Orang-orang yang tidak salih. Penyesalan di atas penyesalan. Ya. Maka bait yang ke-67 ini, beliau menjelaskan pentingnya mengikhlaskan niat. Hati-hati dari menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. sebuah hadis hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang tiga orang. Sebutkan dalam sebagian riwayat, awal man tusa'ar bihimun nar, tiga orang yang paling pertama dipanggang di dalam neraka jahanam. Sebagian riwayat, inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alayhi, manusia yang paling pertama dijatuhkan keputusan padanya pada hari kiamat. Jadi sebutkan tiga orang. Pertama, rajulun istashhada, rajulun yang ini mencari kesyahidan. Fautia bihi, maka didatangkanlah dia. Fa'arafa ni'amahu, fa'arafa, Allah perkenalkan, ingatkan kepadanya nikmat tinggal Allah di dunia, dia pun mengingatnya. Lalu Allah berkata kepadanya, apa hadir katiha, apa yang kamu kerjakan pada amalan itu, atau pada nikmat-nikmat itu. Para orang ini berkata, qatal tukika hatta istashhadtu, dia berkata, saya berperang di jalan engkau sehingga saya mencari kesyahidan, saya mati. Allah firman, kadabta, kamu berdusta. Walakin kata qatal taliuqal jari maqad uqid, tadi kamu berperang supaya kamu dikatakan kamu itu pemberani. Ini ucapan sudah disebutkan, maksudnya orang-orang sudah menyanjungnya dengan ucapan itu. Kemudian semua umirahihi tatuhibat ala wajikihi hatta ulkiyatimna, kemudian diperintahkanlah supaya orang ini diseret di atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka wa'iyadzubillah. Tadi kan ya, ini amalan luar biasa di berperang. Tapi karena tidak ada keikhlasan, bukan masuk ke dalam surga, justru masuk ke dalam neraka wa'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, warajulun ta'allama al-ilmu wa'allamahu waqra'a al-Qur'an, seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu dan dia membaca Al-Quran. Masya Allah, kata guru istimewa dia kumpulkan. Dia belajar ilmu, mengajarkan, dan dia juga membaca Al-Quran. Fa'utiyadihi, dia didatangkan, fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu, maka diperkenalkan kepada yang nikmat iman Allah, dia mengingatnya. Ya Allah firman, sana amir katita, apa yang kamu lakukan padanya? Qala, ia berkata, ta'allamtul ilm wa'allamtuhu waqara'tul qur'ana fika, waqara'tu fika al-qur'an, saya mempelajari ilmu, mengajarkannya, serta saya membaca al-qur'an karenamu. Maka Allah firman, kadabta, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtul ilma yuqala alim, waqara'tul qur'an yuqala huwa qari', faqad qil. Kau berdusta, tapi kamu pelajari ilmu supaya kamu dikatakan kamu seorang alim. Dan kamu membaca Al-Quran supaya kamu dikatakan seorang qari. Itu semuanya sudah diucapkan oleh manusia. Thumma umira bihi fatuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Kemudian diperintah, lalu diseret dia di atas mukanya, kemudian dilempar ke dalam neraka wa'iyadzubillah. Dan orang yang ketiga, orang rajulun wasa'a Allahu alaihi wa'atahu min asmafil mali kullihi fa'utiya bihi fa'arafahu fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Seorang lelaki Allah berikan kepadanya kelapangan dan diberi dari seluruh bentuk-bentuk harta, maka ia pun didatangkan. Kemudian Allah perkenalkan kepada yang nikmat-nikmatnya, ia mengingatnya. Lalu ia berkata, ini Allah firman, amal adil tafiha, apa yang kamu lakukan pada nikmat-nikmat itu? Orang yang menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada satu jalan pun yang engkau sukai untuk dilakukan infak di dalamnya. Tidak ada jalan yang seperti ini saya tinggalkan kecuali saya telah melakukan infak di dalamnya untukmu, karena engkau. Allah firman, kadabta, kau berdusta. Walakin maka fa'alta liqal huwa jawwal, faqad qil, kamu lakukan itu supaya kamu dikatakan kamu orang dermawan. Itu sudah diucapkan. Tumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tumma ulqiya fil nar. Maka ia pun diperintah. Kemudian diseret di atas mukanya. Masuk, dilemparkan ke dalam neraka wa'iyyadzubillah. Ya. Subhanallah, pelajaran yang sangat berharga. Perhatikan ini, orang-orang yang sudah bersusah payah di dunia. Khusus orang yang kedua, dia sudah bersusah payah menuntut ilmu, mempelajarinya, menghafalkannya, mendalaminya, menulisnya. Luar biasa. Hal-hal yang dia lakukan. Tapi dia datang pada hari kiamat, ternyata dia adalah orang yang pertama dipanggil ke dalam api neraka waliyadzubillah. Karena keikhlasan. Ya. Karena itulah sewajibnya bagi seorang hamba untuk mengikhlaskan niat. Dan hadis di atas juga menunjukkan bahaya riya. Bagi seorang penuntut ilmu. Kapan dia belajar, dia jaga keikhlasan. Jangan dia belajar untuk dilihat orang, untuk menampilkan. Dia berbuat, dia menulis, dia menyebarkan untuk dikatakan begini dan begitu. Andanya dia ikhlaskan, niatnya. Juga di antara keikhlasan untuk mengikhlaskan niat, adalah seorang menuntut ilmu, dia niatkan dengannya untuk meninggikan agama Allah. Untuk meninggikan agama Allah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang jihad di jalan Allah. Kata beliau, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah yang paling tinggi, maka mereka inilah di jalan Allah. Demikian pula siapa yang menuntut ilmu agar supaya kalimat Allah yang paling tinggi, maka mereka ingin menuntut ilmu di jalan Allah. Ya. Maka sampingkan seluruh perkara-perkara dunia dan keinginan dunia dalam menuntut ilmu. Dunia itu hal yang kita tidak boleh mengotori niat yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Dunia itu pasti akan datang. So, seorang penuntut ilmu itu diuji dengan dunia. Diuji dengan dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan atas kalian. Umat itu tidak pernah dikhawatirkan oleh Nabi untuk fakir. Apa yang dikhawatirkan? Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fahlakatkum kama ahlakatkum. Tapi saya khawatir akan dibukakan dunia itu bagi kalian. Kalian pun berlomba-lomba meraihnya. Lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Ya. Maka tak perlu khawatir dengan masalah dunia bagi orang yang menuntut ilmu. Siapa yang bertakwa kepada Allah tidak akan ditelantarkan. Tidak akan ditelantarkan. Ya. Dan Nabi telah mengingatkan di kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, cobaannya. Dan cobaan bagi umatku adalah harta. Jadi cobaan bagi mereka. Iya. Karena itu harus diketahui. Dan telah berlalu bersama kita bahwa ilmu itu adalah harta yang paling mahal dari segala jenis harta yang dianggap berharga oleh manusia. Karena itulah suatu hal yang di luar akal sehat. Kalau ada yang meninggalkan dunia, harta yang paling mahal dia mencari sesuatu yang murah. Dia mencari sesuatu yang murah. Nah, membangun prinsip yang seperti ini penting. Ini lebih mengenai kehidupan as-salaf. Kita melihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dunia terbuka untuk mereka. Tapi dunia di bawah telapak kaki mereka. Ya. Di bawah telapak kaki mereka. Nah, inilah keberadaan orang-orang yang berilmu dengan kehidupan dunia. Baik. Jadi, menjaga keikhlasan ini adalah hal yang Sangat penting dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian syirik di sini ya, masih mengingatkan bagaimana seorang itu pentingnya ikhlas. Kata beliau, وَمَنْ بِهِ يَبْتَغِ الدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حَظٍّ وَلَا قَسَمٍ. Siapa yang mencari ilmu itu untuk dunia, ya, yang cari ilmu untuk dunia, cari ilmu untuk menjadi pemimpin, cari harta, cari kedudukan, dan selainnya, maka di hari kiamat, dia tidak akan mendapat bagian sama sekali. Tahabim, tidak ada bagian, tidak ada jatah, wala qasam, dan tidak ada bagiannya pada hari kiamat. Sebab bagian itu hanya diberikan untuk ikhlas. Akan disebutkan oleh Syekh di bait berikutnya 3 ayat ya, tentang wajibnya ikhlas dan tidak ada bagian bagi orang yang apa? Mencari ilmu untuk dunia. Dan Nabi SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ibnu Majah, sahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله سبب مبتغى علم يخرجني ببلاجاري من شر وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا فبجيء رجاء مبلاجاري هل أنتم بلفتك البقير غير الدنيا لم يجد حرف الجنة يوم القيامة يدي هذا المرسك الباو surga pada hari kiamat. Ya. Di sini Syekh menyebutkan ayat-ayat menjelaskan bahwa siapa yang mengharapkan dunia dengan ilmu itu tidak ada bagiannya pada hari kiamat. Kata beliau, wa kafa biman kana fi syura wa hudin wa fil isra'i mawqidatan lil hadithil fahimi. Dan cukuplah dengan man kana. Maksud 3 ayat di dalam Al-Quran semuanya disebutkan diawali dengan man kana di depannya. Di surah Syura, di surah Hud, dan surah Isra. Di 3 ayat ini cukuplah mawdhi'ah, peringatan. Bil hadith al-fahimi. Bagi orang yang pintar dan memahami. Tiga tempat ya. Pertama di surah Syura. Maksudnya di ayat 20. Di surah Syura. Allah berfirman, من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Siapa yang menghendaki lahan akhirat, maka kami akan menambah untuknya di dalam lahannya. Hendaki lahan kebun akhirat yang inginkan, maka Allah tambahkan padanya. Tapi sebaliknya, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ الدُّنْيَا, siapa yang menghendaki lahan dunia, نُؤْتِهِ مِنْهَا, kami akan berikan. Beri dari dunia. Tapi ingat, وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ. Di akhirat kelak, tidak ada lagi bagiannya. Tidak ada bagiannya. Ya. Jelas ya? Dia ingin dunia, cuma dapat dunia saja. Di akhirat tidak ada. Dia ingin akhirat, Allah berikan untuknya dunia dan akhirat. Allah berikan untuknya dunia dan akhirat. Karena itu seorang yang berfikirnya baik, berakal dengan akal yang benar, maka pasti dia akan berusaha mengikhlaskan niatnya untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Ayat yang kedua di surah Hud, maksudnya di ayat 15 hingga ayat 16, Allah berfirman, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفرمان siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan sempurnakan balasan untuk amalan mereka, dan mereka di dalam amalan itu tidak pernah dikurangi. Mereka beramal, Allah balas. Karena keinginannya dunia dan perhiasannya, Allah terangkan mereka itu di akhirat nanti tidak ada bagiannya kecuali api neraka wal iyadzu billah. Tapi mereka lakukan di dunia, semuanya akan batal, semuanya akan hancur. Dan batallah segala yang mereka lakukan. Ya. Ini ayat surah Hud, ayat dalam surah Hud, itu peringatan yang wajibnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian ketiga di surah Isra, masih ada ayat 18 dari surah Isra, Allah firman man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Siapa yang menghendaki kehidupan yang segera, yaitu kehidupan dunia yang segera ini segera didapatkan, lamanya dunia akhirat, dunia dari kata hina di bawah, katakan alula yang pertama yang segera, akhirat kita yang terakhir. Maka direnungi mana ini. Siapa yang mengatakan kehidupan yang segera, maka kami persegera untuknya. Kami persegera untuknya sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam pada hari kiamat, dimasukkan dalam keadaan dia tercela dan dihinakan. Iya. Ini tiga ayat semuanya dimulai dengan mangkana. Terdapat di dalamnya perintah untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Orang yang mengharapkan dunia dengan ilmu yang dia cari, tidak ada bagiannya kelak di kemudian hari. Tidak ada bagian dan tidak ada jatahnya untuk dia pada hari kiamat. Kemudian Syekh menjelaskan juga di sini beberapa etika yang lain bagi seorang penuntut ilmu dalam dia belajar. Tapi iyyaka wahdah mumarat as-sakih bihi kadaka mubahat ahli al-ilmi la tarumi. Tapi hati-hati, hati-hati wahdah, karena yang kamu hindari mumarat as-sakih bihi, mendebat orang-orang jahil dengan ilmu. Nah, maksudnya hati-hati kamu belajar hanya untuk mendebat orang-orang jahil. Nah, dia belajar supaya dia bisa apa, menaklukkan semua orang-orang jahil itu. Kala mubahata ahli ilmi la tarumi. Demikian pula hati-hati. Jangan sampai yang mempertahankan untuk berbangga di depan orang-orang yang berilmu. Ini dua hal diingatkan oleh Syekh di sini. Jangan sampai ini yang menjadi maksud seseorang itu belajar. Ya. Ini diingatkan dalam sebuah hadis. Ada kelemahan dalam sanadnya. Man Syekh Al-Bani menghasankan hadis ini. Hadis dari Ka'ab bin Malik. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya. Rasulullah bersabda, man talab al-ilm yujari bihi al-ulama wa yumari bihi al-sufaha wa yasrif bihi wujuh an-nas ilayhi adakhalahu Allah an-nar. Siapa yang mencari ilmu hanya untuk menyaingi ulama, dan dia mencari ilmu untuk mendebat orang-orang yang safih, dan dia mencari ilmu agar supaya pandangan manusia, wajah-wajah manusia menghadap kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ya. Dan itu keikhlasan dalam menuntut ilmu dijaga. Dia belajar untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, untuk mendekat orang, dan juga ingin membanggakan dirinya di depan ulama. Ini penyakit sering ditemukan pada para penuntut ilmu. Dan baru saja dia belajar, ya, dia lihat misalnya seorang alim keliru dalam semua pembahasan, dia membuat pembahasan-pembahasan yang panjang detail. Agar supaya nampak bahwa dia benar dalam pembahasan itu dan si alim keliru. Maka ini adalah hal yang merusak keikhlasan. Hal yang tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian Syekh ingatkan di sini, فَإِنَّ أَغْرَضَ كُلِّ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ إِلَى الْإِلَهِ عَلَدُّ النَّاسِ فِي الْخَفَرِ الْخِفَمِ فَإِنَّ أَغْرَضَ كُلِّ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ إِلَى الْإِلَهِ عَلَدُّ النَّاسِ فِي الْخِفَمِ sesungguhnya makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Ilah yang dibenci oleh Allah adalah manusia yang paling curang di dalam berdebat, yang paling semena-mena di dalam berdebat. Syair bahasa dia alat dunas. Nah, alat ini ya, dari dua apa namanya, dua sisi lembah, ya, dua sisi lembah. Karena kan orang yang berdebat ini karena dia punya banyak kemampuan, ya, dia punya banyak. Kalau untuk menaklukkan diambil dari sini, ambil dari situ, hanya untuk menjatuhkan orang. Nah, ini adalah akhlak yang paling dibenci. Masyhur dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna abghad ar-rijal ila Allah al-aladd al-khafif." Sungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang alat yang curang, yang semena-mena di dalam perdebatan, wal khasim, dan selalu berdebat. Selalu berdebat. Nah, Allah celah orang-orang yang seperti ini dalam firman-Nya, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu al-khitab." Dan di antara manusia ada yang ucapannya membuat kamu kagum tentang kehidupan dunia ini. Dan dia mempersaksikan apa yang ada di dalam hatinya, padahal dia adalah alatul khasim, seorang pendebat yang paling keras kepala dan paling semena-mena. Maka ditinggalkan sifat yang seperti ini oleh seorang penuntut ilmu. Dia menuntut ilmu bukan untuk berbangga. Yang menuntut ilmu bukan untuk menghujat dan menjatuhkan orang. Tapi ilmu itu sifatnya adalah manfaat bagi dirinya, manfaat bagi orang lain. Walaupun dia perlu menjelaskan kesalahan sebagian orang dan menerangkan sebagian perkara yang keliru, walaupun ada bentuk diskusi dan adu argumen, tapi semua bentuk itu untuk meninggikan agama Allah dan untuk menyampaikan ilmu dan meluruskan ilmu yang benar. Jadi harusnya dijaga dan dipelihara oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau, "Wal ujba tahdarhu illa al ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi sayyilihi al-arimi." Kata beliau, "Wal ujba," tentang al ujba, seorang penuntut ilmu merasa bangga, kagum dengan dirinya, merasa kagum dengan dirinya. Ahdarhu, hati-hati kamu dari ujub yang seperti ini. Hati-hati. Lihat dan sebab ini adalah hal yang betul-betul sangat berbahaya bagi seorang penuntut ilmu. Kenapa? Kata beliau, "Innal ujuba mujtarifun." Sebenarnya ujub itu akan apa, menyeret seluruh amalan pelakunya ke dalam banjir bandang yang tidak bisa dibendung. Ya. Dia punya amalan, ada banjir yang sangat besar, tidak yang bisa menahannya, semuanya terseret di situ. Artinya ujub ini menghabiskan seluruh amalan dan menghilangkan segala kebaikan. Menghilangkan segala kebaikan. Dan ini akhlak yang tidak baik bagi seorang penuntut ilmu. Dia merasa dirinya bangga. Merasa dirinya bangga. Padahal, kalau yang dipikir, apa yang dia miliki sehingga dia harus membanggakannya? Ya, ilmu juga datangnya dari Allah. Dia juga belajar dari ulama. Itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Maka tidak ada yang layak untuk dia banggakan. Ya. Kita diperintah untuk selalu menyandarkan nikmat kepada Allah. Selalu mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua dalam Al-Quran, walau la idkhalta jannataka kulla Masya Allah, la quwata illa billah. Jika kau masuk ke kuburmu, bukan untuk masuk ke kuburan saja. Dia masuk di tengah rumahnya, dengan hartanya, ya, dengan ilmu. Dia mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Apa yang didapatkan itu kehendak Allah. Dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub ini menghancurkan amalan. Menghancurkan amalan. Semua hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda, yabharul islamu hatta takhtalifat dujjaru fil bahar wa hatta takhtalifat khairu fi sabilillah. ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن ثم يقول من أقرأ منا من أعلم منا من أفقه منا ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير قالوا الله ورسوله أعلم قال أولئك منكم بهذه الأمة وأولئك هم وقود النار. سوى بسرطة إسلامية تنمقى عن جاية سنجا كان تريد أرقى دارنا berbolak-balik di lautan dan mereka menunggangi kuda-kuda di jalan Allah. Kemudian akan tanpa satu kaum mereka membaca Al-Quran. Kemudian orang-orang ini mengatakan siapa yang lebih pandai membaca dari kami, siapa yang lebih alim dari kami, siapa yang lebih faqih dari kami. Mereka ini ucapan membanggakan diri. Kemudian Nabi berkata, apakah pada mereka yang datang ini ada kebaikan? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Dan Rasulullah menjawab, ulaika minkum min hadhihi ummah. Mereka itu dari kalian, dari umat ini. Dan mereka itu adalah bahan-bahan bakar di dalam neraka waliyatul ummah. Juga pelajaran yang berharga, tersyarah juga dalam as-sunan. Kisah seorang Nabi yang membanggakan umatnya. Yang membanggakan umatnya yang sangat banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada wahyu. Kamu pilih salah satu dari tiga perkara. Apakah kalian akan ditimpa penyakit taun, atau kalian akan dikarahkan oleh musuh kalian, atau kalian ditimpa oleh kematian. Turun tiga akibat, pilihan karena ada apa? Karena ada ujub. Maka Nabi ini pun bermusyawarah dengan kaumnya. Dan mereka memilih kematian. Maka meninggallah sekian ribu dari umatnya. Ini perhatikan. Ujub adalah perkara yang hendaknya selalu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Jangan sampai merusak amalannya. Jangan sampai merusak amalannya. Ini sering terjadi. Seorang penuntut ilmu, apalagi dia penuntut ilmu ada kawan-kawannya. Kadang sebagian kawan-kawannya lebih berhasil daripada dirinya, pada yang dia sehingga dalam menuntut ilmu. Sehingga muncul hal-hal yang sifat kadang membanggakan diri. Ini keliru, harus diubah dalam seorang menuntut ilmu. Kalau kawannya mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Masih ada dari manusia yang diberikan kebaikan, semoga bermanfaat untuk umat Islam. Harusnya dia berpikir demikian. Bukan dia berpikir, nikmat itu hilang dari orang lain. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dan penyakit ujub ini hendaknya selalu diobati. Setiap kali ada penyakit ini pada dirinya, hendaknya dia baca biografi ulama terdahulu. Dia lihat kisah hidup para sahabat, kisah hidup para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau dibanding dengan mereka, siapapun yang datang belakangan ini tidak ada artinya. Dibanding tiga generasi itu. Ya, kita ini kalau hidup di masa Imam Bukhari, di masa Imam Ahmad, di masa Imam Malik, di masa Sufyan ats-Tsauri, kita semua ini mungkin sebanyak-banyak yang kita hafal di sekarang ini, mungkin kita dihitung di kalangan mereka orang yang qari'ul hadis atau matruqul hadis. Jelas ya? Karena itu tidak perlu seorang itu membanggakan apa yang dia miliki dan dia belajar. Nah, dia sampaikan sesuatu ilmu, itulah hal yang baik. Hal yang baik. Dan kalau ada kebaikan yang dia lakukan, maka dia syukuri. Itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari kekuatannya, bukan pula dari ilmunya, bukan pula dari kefasihannya berbicara, dan bukan pula karena sesuatu yang lainnya, tapi semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulia di sini beliau masih mengingatkan beberapa etika yang lain. Ya, kata beliau, wabil muhimmil muhimmi ibda li tudrikahu wa qaddimil lafza wal ara'a fattahimi. Kata beliau, wabil muhimmil muhim, terhadap hal yang paling penting dan paling penting, mulai lainnya li tudrikahu, supaya kamu mendapatkan ilmu itu. Wa qaddimil lafz, dahulukan lafz, wal ara'a fattahimi, alifun ara' ra'i, hendaknya engkau berjelek sangka padanya. Ini tiga etika. Diterangkan di sini oleh Syekh Rahimahullah dalam satu bait ini. Yang pertama, bagi seorang penuntut ilmu, dia juga dalam belajarnya mendahulukan yang paling penting, oh yang paling penting setelah. Sebab ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu yang besar, ada ilmu yang kecil. Ada ilmu yang merupakan pokok agama, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban, dan ada ilmu yang merupakan kadar tambahan, kaitannya dengan hal yang sunnah. Maka dia memulai dengan ilmu yang paling penting, kadar yang diwajibkan. Ya. Apalagi ilmu itu sangat luas sekali. Ilmu itu sangat luas sekali. Tidak bisa dicapai seluruhnya oleh seorang hamba. Ilmu itu lautan yang sangat dalam. Ya. Tidak bisa diukur dalamnya. Tidak bisa diukur dalamnya. Karena itu kita diperintah untuk bertahap di dalam mengambil ilmu. Dan yang bertahap di dalam mengambil ilmu, ini diambil maksudnya kaidah yang dipetik dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ini dilakukan oleh para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Dari ayat Al-Quran yang menjelaskan kaidah ini, Allah berfirman, wa katabna lahu fil alwah, tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, wa katabna lahu al-alwah, wa katabna lahu fil alwah li kulli syai'in mawidatan wa tafsiran li kulli syai'. Dan kami tuliskan bagi Nabi Musa di Allah, di Al-Wah, lembaran-lembaran, segala sesuatu kami tuliskan berupa mu'ribah, nasihat, wa tafsiran li kulli syai', menjelaskan untuk segala sesuatu. Maka Allah perintah pada Nabi Musa, fakhudha bil quwa, ambillah dengan penuh kekuatan, siap pegang dengan benar-benar. Ini sifat orang yang diberikan kepadanya Alkitab, diberikan kepadanya tuntunan, dia memegang tuntunan itu. Wa'mur qawmaka ya'khudu bi'ahsaniha, dan perintahlah kaummu untuk mengambil yang paling baiknya. Perhatikan ya, suruh mengambil yang paling baiknya, semuanya baik dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, semuanya baik. Tapi perintah mengambil yang prioritas, yang paling baiknya, yang paling baiknya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat orang yang beriman di dalam firman-Nya, alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang terbaiknya, mereka inilah orang-orang yang diberi hidayah. Perhatikan, dari orang yang diberi hidayah, dia dengarkan ucapan, dia ikuti yang terbaik. Ucapan yang baik itu banyak sekali. Tapi dia ambil yang paling apa? Paling baiknya. Maka inilah orang-orang yang mendapat hidayah. Dan mereka inilah ulul albab. Ya. Allah meminta kita, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrisun. Ya, tetapi jadilah kalian rabbani. Orang-orang yang Rabbani, kerana kalian mengajarkan Alkitab dan kalian apa mempelajarinya. Iya. Ya disebutkan ya oleh Imam Al-Bukhari penafsiran dari Ibn Abbas dan selainnya dari As-Salaf tentang mana Rabbani, Rabbani alladhi yurabbi an-nas bi sigari al-ilm qabla kibarihi. Rabbani adalah yang mentarbiyah manusia ya dengan ilmu yang kecil sebelum besar ya. Ada tahapan di dalam menuntut ilmu. Ya, tahapan di dalam menuntut ilmu. Iya. Maka ilmu ini ada jenjang-jenjangnya. Ada tahapan-tahapannya. Diambil. Ya, dari ilmu itu yang paling pentingnya. Ya. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa ilmu itu sangat luas sekali. Ya, tidak ada ujungnya ilmu itu. Nah. Iya. Setiap ilmu ada cabang-cabangnya. Dan untuk menguasai satu cabang, sangat banyak sekali umur yang harus dihabiskan untuk mempelajarinya. Ilmu hadis misalnya, Al-Hazimi rahimahullah berkata bahwa ilmu hadis itu lebih 70 cabang. Satu cabang dari cabang ilmu hadis ini, kalau seorang menghabiskan umur yang mempelajarinya, dia tidak akan mengejar ujungnya. Ya. Jelas ya? Yang ilmu hadis belum lagi ilmu lainnya. Ya. Karena itu dilihat apa yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Ilmu itu ada yang dikatakan usul ilmu, pokok-pokok ilmu, dasar-dasar ilmu, fondasi-fondasinya. Ini yang sebenarnya seorang penuntut ilmu memulai dengannya. Ya. Jangan dia belum mengambil fondasi, tiba-tiba dia ingin pasang atap di atasnya. Ini bermimpi namanya. Ya, dia ingin naik rumah. Rumahnya tinggi, tidak pernah bikin tangga. Harus ada apa? Harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Seperti ada ayam. Ya. Beras-beras kecil saja belum bisa dimakan dengan baik. Dia ingin makan jagung. Makanya repot bagi dia. Seperti ada burung, belum lagi yang memiliki sayap, dia sudah terbang jauh-jauh. Maka setiap orang melihat dan memperhatikan tahapan dari apa yang Allah Subhanahu wa Taala tetapkan pada makhluk ini, bahwa segala sesuatu itu diambil secara bertahap, diambil secara bertahap. Ya. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, man talab al-ilmi, man talab al-ilma jumlatan, fatahu jumlah. Siapa yang mengambil ilmu sekaligus, maka kita hilang darinya sekaligus. Inna ma yudraku al-ilmu hadith wa hadithan. Ilmu itu diambil satu hadith wa hadith. Sebagian riwayat, sebutkan bahwa ilmu itu dituntut bersama hari dengan malam. Bersama hari dan malam. Orang menghafal satu hadis tiap hari, itu lebih bagus. Dan dia kontinu, daripada orang menghafal 100 hadis satu hari, tapi setelah itu putus. Tapi orang menghafal 1-2 hadis per hari, maka itu lebih baik. Kontinu. Itu dicintai oleh Allah. Ahabbul amali ila Allah. Ya. Adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu dilakukan. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya. Kemudian dalam ilmu itu, seperti yang saya isyaratkan tadi, ilmu itu lausan yang sangat luas sekali. Kata seorang penyair, ma hawat ilma jami'an ahadun la walau ma ratahu al-fasana inna al-ilmu ka bahrin zakhirin tattakhidh min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak akan didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Dia tidak akan mungkin mendapatkannya walaupun belajar selama 1000 tahun. Ilmu itu lautan yang sangat dalam. Kau ambillah dari setiap ilmu itu yang paling baiknya. Ambil dari setiap ilmu itu yang paling baiknya. Maka dia pilih pokok-pokok ilmu dia belajar. Ya. Bagi yang belajar tauhid, dia mulai dari dasar. Ya. Dia mulai dari dasar. Dia baca buku tauhid untuk pemula. Baca empat kaidah dasar misalnya dalam bertauhid, kaidah arba. فهي باجة الأصول الستة فباجة ثلاثة الأصول يقال أنها سنو ثابة مين سوية لها فهي للتوحيد إيه باجة يوم مصطلح حديث يقول لي سنة في هذه الكونية ساسة لأن يوم مصطلح حتى اليوم لي مثال اللي هي التذكرة تريد للمنبكي يجب أن تبتاسة يجب أن يريد نحو يجب أن يريد مثلا على الجنوبية مثال بقي تنكات الناسة يلاحيا شكرا يجب أن ينساطر سبب الله سبيل يجب أن تلعب بني لا يريد لا يريد قال إذا لم تتار إذا ما نتاب كل نسيجة maka yang dibangun di atasnya juga biasanya akan goyah. Tapi kalau pondasi bagus, maka semua yang dibangun di atasnya, insya Allah Ta'ala akan baik. Mati kan ya di dalam bangunan. Ada orang mau bangun, lama membangunnya, tapi semuanya mungkin. Hasil bangunannya juga lebih bagus, lebih nikmat, ditempati. Berbeda dengan orang yang membangun cepat. Orang yang membangun cepat. Walaupun sudah berusaha berhati-hati dan detail, pasti ada juga kekurangan-kekurangan yang akan terasa. Karena itu menuntut ilmu itu perlu kesabaran dan perlu memperhatikan jalan-jalannya, metodenya, ada tingkatan-tingkatannya. Awal-awal ilmu yang harus dipelajari, dasar-dasar ilmu yang penting untuk diketahui. Ya. Ini hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu di dalam dada. Kalau dia sudah di tingkatan dasar, silahkan dia tinggal di tingkatan berikutnya. Setelah itu saya ke tingkatan berikutnya. Jadi semuanya adalah urutan urutannya. Mungkin insya Allah saya akan terangkan nanti kesempatan yang akan datang. Dari setiap cabang ilmu, apa urutan-urutan yang dipelajari. Gambaran-gambaran urutan yang dipelajari. Ya secara umum ilmu itu bila dikumpulkan sedikit demi sedikit. Secara bertahap. Ya. Secara bertahap. Nah, ibarat seorang yang mengumpul air, walaupun air yang jatuh itu setetes demi setetes, tapi namanya terus jatuh dan mengalir, maka lama-kelamaan, ya bejana itu akan penuh juga. Bejananya akan penuh. Nah, itulah sifatnya ilmu. Adalah sifat ilmu. Nah, kata sebagian as-salaf, al-yawma syai'un wa badan mithluhu min nukhab al-ilm al-lati tul-taqab yuhassil al-mar'u biha hikmatan wa innama as-sayru ijtima'u al-nukhab. Hari ini sesuatu, hari ini dia belajar ada sesuatu, besok semisal dengan itu ada juga sesuatu yang lain dia belajar dari apa keindahan-keindahan ilmu yang dia petik, yang dia pungut. Dengannya seorang mendapatkan ilmu hikmah. Sebab banjir itu aliran sungai dari mana datangnya? Itu juga dari apa? Titik-titik hujan yang jatuh. Titik-titik hujan yang jatuh. Jelas ya? Jadi ilmu sifatnya seperti itu. Ya, dituntut secara bertahap. Titik-titik. Namun ini kan titik-titik ini juga penting diperhatikan. Sebab ilmu itu ada usulnya. Ada pokok-pokoknya. Ini mungkin bisa lebih kita pahami yang ucapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata, al-ilmu nuqtah kathara al-jahilun. Ilmu itu sebenarnya cuma satu titik, tapi diperbanyak oleh orang-orang jahil. Diperbanyak oleh orang-orang jahil. Maksudnya ilmu itu ada satu titik, ya ada pokok dan dasar. Seorang apabila memilikinya, maka dia akan banyak mengumpulkan kebaikan di atasnya. Banyak mengumpulkan kebaikan di atasnya. Ya, tetapi karena seorang tidak memiliki hikmah dan memiliki metode dalam menuntut ilmu, akhirnya dia pun menghabiskan banyak umurnya dalam belajar, tetapi tidak tampak darinya apa yang dia dapat dari ilmu itu. Nah, ya, tidak tampak darinya apa yang dia dapat dari ilmu. Seperti yang dibahas oleh seorang penyair, wa mushaddatil azamati tunfiq umraha hayrana la basarut wa la ikhfaqu. Dan seorang yang mencari berikan semangatnya. Semangatnya tidak tertuju pada sesuatu. Dia belajar terlalu banyak yang dia pikirkan. Dan dari selesai dasar ini, dia sudah pindah ke yang lainnya. belum lagi selesai ini, akhirnya banyak cabang di hatinya. Orang yang seperti ini habis umurnya, yang dia dapatkan dia cuma keheranan, ya, tidak ada keberhasilan dan tidak pula dia mendapatkan ketinggian di dalam ilmu itu. Maka ilmu itu ada etika, ada adab, hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Baik, ini hal yang pertama yang ditekankan di sini oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Ini penting. Ya, kata beliau, wadil muhimmil muhimmidda. Wadil muhimmil muhimmidda. Itu terikabu. Ini hal yang paling penting, yang terpenting. Hendaknya kamu memulai. Rasanya kamu mendapatkan ilmu. Nah, ini wasiat beliau yang pertama dalam hal ini. Yang kedua, waqattilun nafs. Kedua, dahulukan nafs. Ya. Saya dalam belajar, orang ada metode belajar. Jadi kita belajar, dia selalu mendahulukan nafs. Nah, itu kesibukan seorang penuntut ilmu adalah dia menghafalkan nusus. Dia menghafal Al-Quran, dia menghafal hadis, dia merupakan tumpuan. Al-Quran dan hadis tumpuan di dalam segala pendalilan. Ya, kalau dia tidak dapat nafs, bagaimana caranya dia berdalil? Ya. Bagaimana caranya dia membangun pendalilan di atasnya? Nah, di sinilah seorang penuntut ilmu dituntut pandaiannya. Kalau dia mampu menghafal, dia hafalkan. Ya. Ini yang sebaiknya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Sebaiknya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kalau dia hafal Quran, Masya Allah. Itu kebaikan yang baik, yang besar. Ya. Nah, kalau dia tidak mampu menghafal, dia ambil kadar. Dan dengannya, jadi kebaikan untuk yang dihafal, just aman. Ya. Dia ambil kadar dari hafalan. Jadi kan pula hadis. Dia mulai dari yang ringkas. Hadis. Sanya di Abla Arba'in Nawawi dan Sanya. 42 hadis. Khair azim. Kebaikan yang besar. Jadi naik lagi. Silahkan dia baca. Kemudian silahkan dia hafal. Kalau dia ingin lebih daripada itu. Silahkan dia hafal. Bulu wal marah. Kalau dia ingin lebih daripada itu. Dia boleh menghafal. Salah satu dari kutubu sita. Tapi dia urutan Bukhari atau Muslim. Untuk dia hafalkan. Ini memudahkan dia. Tapi semuanya dengan tahapan. Semuanya dengan apa? Dengan tahapan. Iya. Dan sebaiknya ada hal yang dihafal oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Ada hal yang dihafal oleh seorang penuntut ilmu. Sebaiknya kalau seorang penuntut ilmu saya kira. Kalau dia menghafal Al-Quran. Dihafal Bulughul Maram, dihafal Fil Wasitiyah dan Kitab Tauhid, empat buku ini adalah hal yang merupakan bekal sangat bagus untuknya. Di dalam banyak kondisi dan keadaan. Bagi menghafal empat, jelas ya? Dan ini akan membantunya. Sebab seorang yang menyampaikan ilmu, itu tidak dituntut kefasihan. Tidak bicara, bukan kefasihan yang menjadi mutlak. Ya, penentu dalam menyampaikan ilmu itu. Ilmu ini adalah ilmu tampak dari ucapan dan hadis yang dibawakan. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikeluarkan dari hafalannya, itu sudah hal yang paling fasih sudah. Mengenali hati manusia. Mengenali hati manusia. Karena itulah kalau kuat hujahnya dari Al-Quran dan hadis, maka akan kuat pula hujah itu menguasai hati-hati manusia dan memberikan hidayah untuk mereka. Ini perhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Jangan dia lantarkan. Yang dia selantarkan. Karena itu dia berusaha mengambil dari kadar hafalan. Ya. Dan sekali lagi, ini adalah tugas setiap orang. Guru itu tugasnya memahamkan saja, guru. Membantu, menjelaskan. Dan itu berhasil kembali kepada orang per orang. Ya. Kalau dia kerjanya malas-malas saja, ya. Pusing sedikit, ya. Nongkrong minum-minum teh, ya. Menghayal, ya. Keluar keliling jalan-jalan, ya. Maka ini akan menghambat dia dan melalaikannya. Ya, seorang penuntut ilmu tidak seperti itu. Dia hari ini menghafal Quran tidak bisa masuk. Ya, dia pindah ke pelajaran yang lainnya. Dia baca nahwu. Ya. Dia tidak bisa membaca, ya, dia cari pekerjaan lain. Ya, dia baca sirah para ulama supaya bangkit kembali motivasinya. Ini semuanya harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu. harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Ibarat seorang manusia, kalau dia ingin berjalan lurus dan lancar, sehat dalam aktivitasnya, dia harus ada makan, minum, dan mengkonsumsi dari apa namanya kehidupan dunia, hal yang membuatnya tetap aman, tetap kuat dan ada energi di dalam melakukan segala aktivitas. Ya, kalau bahasa sekarang minum herbal misalnya, minum madu atau apa ya, maka seorang penuntut ilmu pun seperti itu. Dan dia harus menjaga dirinya, kesehatannya, supaya tubuh ini tetap bisa beraktivitas. Maka seorang penuntut ilmu juga harus menjaga segala perkara yang membahayakannya, melarikannya dari ilmu. Ya, tidak bertentangan dengan sifat ahli ilmu. Penuntut ilmu hendaknya berusaha untuk meninggalkannya. Jelas ya? Ini semua tuntunan-tuntunan. Dan yang dipahami, kemudian berusaha dilaksanakan. Dididik diri dengannya. So, kalau diri tidak dididik, kapan lagi dia akan terdidik? Kapan lagi dia tidak akan terdidik? Kami itu lagi berkata, ini nama al-hilm bittahallum. Ilmu itu dengan apa? Mempelajarinya. Wal-hilm bittahallum. Orang punya hilm, sabar kalau menghadapi sesuatu. Jernih pikirannya tidak tergesa-gesa. Karena dia belajar untuk seperti itu. Anak kecil dia berhenti mengusuk, kalau kita dia berhenti mengusuk, kalau kita dia mengusuk terus. Sulit, atau lama berhentinya. Tapi begitu dia dilatih untuk berhenti, maka dia akan berhenti. Jelas ya? Maka ini semuanya dari perkara-perkara diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kata beliau, wafat ilun naf, dahulukan naf. Dan yang ketiga, wal ara'a fattahimi. Ada pun ara'a, pendapat-pendapat, hanya kamu curiga darinya. Ini sering, ada seorang penuntut ilmu, ya, belum apa-apa, ya, terlalu banyak. Bikin ijtihad-ijtihad sendiri. Ya. Bikin apa? Kesimpulan-kesimpulan sendiri. Ya. Yang paling rumitnya, kalau dia bikin kesimpulan, yang banyak menyelisih dengan yang lainnya. Kalau dia seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang misalnya. Ya. Maka wajar dia bikin kesimpulan-kesimpulan. Tapi dia seorang penuntut ilmu, kadang ilmu alatnya saja belum lengkap. Ya. Kadang ada Masya Allah, bagus, bahasa Arab dia bagus. Ya. Banyak hafalannya. Tapi kurang di bidang-bidang ilmu yang lainnya. Akhirnya hafalan tersebut tidak begitu manfaat baginya. Sebab hafalan itu bukan segala sesuatu hafalan. Yang paling penting adalah apa? Pemahaman. Karena itu Nabi SAW berkata, وَرُبَّ حَابِلْ فِطْحٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Karena ada orang yang menyandang sebuah pemahaman fikih, dia bawa kepada orang yang lebih fakih darinya. Si fakih tidak menghafal hadith itu. Tapi begitu sampaikan kepada si hadith, dia lebih paham daripada orang yang menyampaikannya. Dia paham daripada orang yang menyampaikannya. Iya. Karena itulah, hafalan bukan segalanya. Cuma harus ada mempelajari. Cuma hafalan itu dari alat ilmu. Dari apa? Dari alat ilmu. Jelas ya? Ini sebenarnya diperhatikan. Di masa ini, Masya Allah, banyak aktivitas lomba menghafal ini, hafal itu. Sampai banyak kita ketemukan di sebagian tempat menuntut ilmu, hafal Bukhari, hafal Muslim, Riyadhus Shalihin. Tapi banyak dari orang-orang yang menghafal, hanya tahu apa yang dia hafal saja. Tidak memahami fikih dari apa yang dia hafal. Subhanallah. Dan ini kekurangan pada seorang penuntut ilmu. Kekurangan pada seorang penuntut ilmu. Nah, ya, ini pernah dipahami, kadang akan sulit seorang mencoba. Ya, mungkin kalau ada yang pernah lihat, Syekh Thalib Fauzan ditanya, saya pernah saksikan dia keluar, ada yang bertanya Syekh, apa yang saya hafal? Syekh, kamu tidak perlu hafal, kamu belajar lagi. Memahami. Mungkin dia akan memahami bahwa Syekh ini tidak menunjukkan menghafal. Ya, padahal bukan seperti itu, guru kadang melihat keadaan murid. Makanya si murid bukan saatnya dia untuk terlalu fokus di situ. Dia ada ilmu dasar yang kadang perlu dia belajar. Belajar ilmu dasar. Karena itu, arahnya kamu tidak terlalu, tidak usah terlalu sibuk. Ya, kamu sekarang dari akhirnya. Jelas ya? Makanya dari fikih di dalam, apa namanya ilmu, yang guru sangat memahami. Ya, di mana seorang dokter, dia sangat paham obat apa yang harus diberikan. Kapan obat ini diberikan, kondisi apa, di keadaan apa, sangat dia paham. Jelas ya? Iya, kadang-kadang seseorang, dari seorang dokter dilarang untuk mendekati sesuatu. bukan sesuatu itu pada zat yang tidak bermanfaat, tidak. Pada zat tidak ada manfaat. Dikarenakan dilarang darinya supaya dia apa? Dia menjauh, apa, dia mendapat kebaikan untuknya. Dan kita mengalami, ya, kadang ya, sebagian dokter memotong anggota tubuh oleh diobati. Untuk apa? Untuk kesehatannya sendiri. Ya, dipotong dari anggota tubuhnya untuk kesehatannya sendiri. Dimalumi dahulu dari jenis sembuhan yang terkait dengan racun dan lain-lain, kadang dipotong ujung jarinya. Terus supaya dia sembuh. Dan sekarang bagian kanker misalnya dipotong bagian dari yang kena kanker agar supaya seluruh jasad yang lain tidak terkena. Ada yang dikorbankan darinya, bukan artinya itu tidak baik, tetapi itu untuk menjaga kebaikannya. Begini sih yang hendaknya dipahami, dan ini semuanya bagian dari ilmu, bagian dari ilmu. Nah, seorang penuntut ilmu hendaknya cerdas ya, melihat ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu ini. Kemudian beliau katakan wal arafat ini, ya. Dan arah pemikiran-pemikiran hendaknya kamu berburuk sangka kepadanya, hendaknya kamu berburuk sangka kepadanya. Nah, dan di sini ada pembagiannya tentang masalah rai, masalah pendapat. Seluruh pendapat itu, dan semua pendapat itu tercela. Ada pendapat yang diperbolehkan, ada pendapat yang tercela. Jadi nukai rahimahullah ta'ala membagi pendapat yang tercela itu menjadi 5 bagian. Baik, ini mungkin kita terangkan pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Ya, baik, untuk saudara saya cukupkan dalam sini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.